Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman, atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat karena sebangsa dan setanah air, atau ikatan nasab atau keturunan, pekerjaan, bahasa, atau apa-apa yang serupa dengan ikatan-ikatan tersebut. Kriteria kemaslahatannya yang secara adat manusia berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seseorang yang berakal bahwa setiap hizib mempunyai prinsip-prinsip, pemikiran, sandaran yang sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizib, meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berbicaranya sistem pengorganisasian hizib, dan hizib sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa yang percaya dan meyakininya dengan sungguh-sungguh atau dengan kata lain dia mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal, maka ia bergabung dalam hizib tersebut. Ia menjadi anggotanya atau pendukung setianya. Yang tidak setuju atau menolak, maka ia tidak termasuk anggota hizib. Maka undang-undang itu adalah asasnya wala atau kesetiaan atau loyalitas, dan bara atau permusuhan, persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Atas pertimbangan yang demikian, maka sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizib, yaitu hizib Allah dan hizib setan, yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Orang yang memasukkan hizib-hizib atau kelompok pergerakan, jamaah, yang lain ke dalam hizib Allah, maka dia telah merobek-robek hizib Allah, memecah belah kalimat Allah Ta'ala. Seorang muslim wajib meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk, yang telah melemahkan hizib Allah, dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah, supaya agama Islam ini seluruhnya milik Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di kertas pertanyaan yang bertumpuk di buku saya, ada yang pertanyaan ini sudah sampai, sebenarnya sudah sejak awal-awal buku ini dibahas 2 tahunan, tapi banyak yang saya tidak bahas. Ketika pertanyaannya, apakah ormas anu menyimpang, apakah partai ini sesuai dengan sunnah atau tidak, bagaimana dengan kajian yang ada di masjid ini, masjid itu, dan lain-lain. Pertanyaan itu saya simpan dan tidak saya baca, karena memang kita belum sampai babnya. Artinya kalau ibarat pelajaran matematika, kita masih belajar angka, maka saya belum bisa menjawab pertanyaan angka ini kurang angka ini hasilnya berapa, karena lompat ya tangganya, tangga ilmunya belum dititi. Pada kaidah yang ke-11 dalam dakwah salaf, barulah kita bisa mulai menjawab, meskipun tidak antum tanyakan apakah kelompok ini menyimpang atau tidak, ormas ini itu sesat atau tidak, dan yang semacamnya, nanti antum bisa akan tahu sendiri. Tinggal mengukur mereka ini ada di dalam hizb yang mana. Jamaah yang dirahmati Allah, hizb artinya golongan, jamaknya ahzab, nama lainnya tahazzub, fanatisme golongan. Apa sih golongan itu? Apa sih hizb itu? Mungkin definisinya mirip-mirip definisi organisasi. Organisasi itu definisinya kurang lebih kumpulan sekelompok orang yang punya visi yang sama, berkumpul untuk misi yang sama. Koreksi kalau saya salah, tapi itu yang saya ingat waktu pelajaran sosiologi SMA dulu. Maka kalau ada orang berkumpul, pemikirannya sama, visi dan tujuannya sama, maka sejatinya mereka itu sedang membuat sebuah perkumpulan atau membentuk sebuah hizb. Nanti akan ada pembagian hizb mana yang sesuai, mana yang tidak dengan dakwah sunnah. Kalau tadi antum baca kata Syekh Shafi Rahman Abu Barakfuri di bagian C di paragraf setelah ayat yang kedua, kata Syekh Shafi Rahman Abu Barakfuri, hizab itu artinya golongan atau sekumpulan manusia yang berkumpul karena adanya sifat yang bersekutu atau karena kemaslahatan yang mereka sama-sama ingin capai. Mereka terikat oleh satu ikatan. Apakah mereka diikat dengan ikatan akidah yang sama, keimanan yang sama, sehingga kalau mereka imannya sesuai dengan Islam berarti mereka adalah hizbnya Allah? Kalau itu adalah ikatan karena kekufuran, maka mereka kafir semuanya. Misalnya hizb komunis atau perkumpulan orang-orang ateis, mereka bikin misalnya ikatan ateis Indonesia, maka mereka berkumpul di atas pandangan yang sama, yaitu pandangan kekafiran. Dan siapa yang tolong menolong di dalam sana masuk dalam golongan mereka. Bisa jadi karena ikatan kemaksiatan, misalnya ikatan waria Indonesia. Maka ini adalah ikatan berkumpul sama-sama karena sebuah kemaksiatan. Apakah orang yang betulan jadi waria ataukah cuma sekedar mendukung waria? Mereka masuk dalam kemaksiatan. Bisa jadi mereka bersekutu atau berkumpul dikarenakan pekerjaan. Maka jadilah serikat apa, pekerja apa, serikat pekerja perminyakan misalnya. Bisa jadi mereka berkumpul hizb ini dikarenakan keturunan. Maka adalah perkumpulan karena suku. Misalnya ikatan kalau orang Bugis Masen Rempulu. Itu enggak tahu ya. Masen Rempulu mungkin Sulawesi Selatan kah atau Endrekang kah, pasti enggak tahu. Ada lagi nanti gerakan misalnya untuk khusus suku Madura, untuk khusus suku Jawa dan yang semacamnya. Perkumpulannya karena suku. Ada juga yang karena bahasa. Ada lagi yang karena dan lain-lain. Banyak di sini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, bila kita sudah sama-sama tahu bahwa hizb itu seperti sebuah perkumpulan orang yang pandangan, tujuan, misinya sama, maka kita lihat di poin B bahwa ada hizb yang nisbatnya kepada Allah. Misalnya di surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا تجر قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah keimanan. Dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka mereka rida terhadap Allah, mereka adalah golongannya Allah. Sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Di dalam ayat ini ada penyebutan Hizbullah, yaitu orang-orang yang berkumpul karena Allah. Sampai-sampai bila ada yang tidak berkumpul dengan mereka karena Allah, maka itu menjadi musuhnya dan tidak bisa berkasih sayang meskipun ada ikatan darah. Makanya tadi disebutkan, tidak akan kau dapatkan wahai Muhammad orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar. Mereka itu disebut dengan Hizbullah. Tidak akan kau dapati mereka berkasih sayang dengan orang-orang kafir, meskipun anaknya, bapaknya, saudaranya, keluarganya. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita mau kumpul sama orang, kalau kita mau bersatu dengan orang lain, memiliki pandangan yang sama, memiliki misi yang sama, maka harus masuk dalam Hizbullah, di mana pandangannya semua adalah karena Allah. Kalau karena yang lain, misalnya karena kepentingan duniawi, kepentingan tahta, jabatan, atau kepentingan yang selain dari itu, maka ini tidaklah dinamakan Hizbullah. Bagaimana ciri-ciri Hizbullah ada di paragraf setelahnya. Hizbullah, golongan Allah, mereka itu saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah, menolong wali-wali Allah, memusuhi musuh-musuhnya Allah, berkumpulnya karena Allah dan di jalan Allah, dimanapun dimana Allah Ta'ala mengikat mereka dengan persaudaraan iman. Jemaah yang dirahmati Allah, maka kalau kita kumpulnya adalah karena semata-mata alma mater, alumni, ikatan alumni SMA berapa, ikatan alumni kampus mana, maka ini bukan Hizbullah, ini Hizbud Dunia. Bila kita kumpulnya dikarenakan kepentingan politis, maka kita terbentuk dalam sebuah partai, maupun kita dikatakan partai Islam sekalipun, kita pada sejatinya bukan Hizbullah. Kita itu Hizbus Siyasi, yaitu partai politik, bukan partai Allah. Apalagi pada kenyataannya berbagai partai yang menamakan mereka partai Islam, mereka satu sama yang lainnya saling mengajak untuk masuk partainya dan mengajak orang untuk memusuhi yang bukan partainya. Maka yang kemarin ribut 01, 02, kebanyakan muslim lawan muslim, betul? Kalau mereka Hizbullah, mereka akan saling cinta karena Allah. Musuh mereka orang kafir, bukan musuhnya sesama diri sendiri, sesama muslim. Kelainya lawan siapa? Itu karena memang perkumpulan yang ada bukan karena Allah, melainkan karena sebuah kepentingan dunia. Meskipun masing-masing menamakan diri mereka Islami. Adakah partai yang bilang gini, jangan ikut kami, ikut mereka saja, tidak usah ikut kami? Tidak ada yang bilang begitu. Setiap dari partai itu mengatakan, ikutlah kami, jangan ikut mereka. Siapa yang ikut kami adalah teman meskipun kafir, dan siapa yang ikut mereka adalah musuh meskipun muslim. Bukankah begitu? Kita kenal sebagian partai yang katanya partai paling Islam. Caleg mereka banyak yang kafir. Kalau mereka punya konstituen di Bali, maka caleg-caleg mereka dari Hindu. Kalau konstituen mereka yang ada di Papua dominasinya Nasrani, maka caleg mereka dari Nasrani. Apakah ini namanya partai Islami? Sedangkan caleg yang lain, meskipun dia muslim juga, tapi karena beda warnanya, maka dia musuh. Maka ini perkumpulan bukan perkumpulan Allah. Membencinya karena Allah, bukan saling membenci karena dunia. Kalau kita membenci orang lain dikarenakan faktor-faktor dunia, maka ketahuilah ini bukan benci karena Allah. Sementara Hizbullah itu bencinya karena Allah. Contoh, kita benci dengan kekafiran yang dikerjakan oleh sebagian orang tua kita misalnya. Kita dengan orang tua menghormati mereka karena semata-mata perintah Allah. Tapi untuk kasih sayang, apalagi mendoakan setelah mereka wafat, hukumnya haram. Makanya Nabi SAW secinta-cintanya beliau kepada pamannya Abu Talib. Setelah Abu Talib wafat, lalu dia mau mendoakan Abu Talib, maka Nabi ditegur langsung oleh Allah. Karena Abu Talib musuh Allah, karena dia orang kafir. Meskipun pada kenyataannya di lapangan dia membela Nabi. Maka ini nanti berlaku juga untuk setiap kaum muslimin. Meskipun bapak ibunya dia cinta karena kedekatan sedari kecil dan keikatan darah, tapi manakala bapak ibu itu wafat dalam keadaan kafir, maka tidak boleh didoakan sebagai wujud cinta benci karena Allah. Maka kita kalau kumpul-kumpul, kumpul-kumpulnya harus didasarkan keimanan. Ustaz, lalu kalau gitu tidak bolehkah kita kumpul-kumpul karena pekerjaan? Misalnya ikut dalam ikatan engineer elektro atau ikatan alumni Gajah Mada, alumni ITK. Pertanyaannya, apa tujuannya? Tujuannya Ustaz, misalnya ada sharing pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang kosong, kemudian kita bisa saling menginformasikan. Maka jawabannya, oh boleh, tapi tentu dengan koridor-koridor syar'i. Contoh, kalau akhirnya alumni ini saling ngumpul terus campur baur laki dan perempuan, maka ini gak boleh. Karena bagaimanapun kumpul, jangankan kumpul karena duniawi, kumpul karena alasan agama saja, laki perempuan tetap harus dipisah. Makanya kita sholat lima waktu, ngumpulnya laki dan perempuan, misah atau nyampur? Misah. Makanya di masjid pakai hijab. Makanya lapangan sholat id itu ngumpulnya laki depan, perempuan di belakang, gak boleh nyampur. Meskipun alasannya alasan agama. Masa gak boleh nyampur? Kami ini kan ngumpul karena mau sholat id. Jawabannya iya, meskipun alasannya sholat id, tapi nyampur laki perempuan hukumnya haram. Sana perempuan di belakang, laki-laki di depan, istrinya kesana dulu. Nanti kalau terpisah gimana? Punya handphone gak? Punya. Ya udah, nanti kan setelahnya telepon. Begitu juga dalam pernikahan, tamu laki-laki di sini, tamu perempuan di sana, gak dicampur baur. Itu urusan agama. Bagaimana kalau urusan dunia? Maka kembali lagi, kalau ngumpulnya masalah dunia, pada hukum asalnya boleh, tapi harus tetap memperhatikan koridor agama. Tidak boleh melanggar hukum-hukum agama. Jemaah yang dirahmati Allah, ciri yang lain bagi Hizbullah itu ada di halaman setelahnya. Kalau di buku saya halaman 354, di buku antum halaman 360, yaitu paragraf setelahnya. Hizbullah, golongannya Allah, mereka itu saling cinta, saling tolong, saling memohonkan rahmat, saling sayang. Kalau kita ini betul-betul asli ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan ngumpul saling sayang. Saya katakan, bila ada katanya yayasan dakwah, sekolah sunnah, sekolah Islam, tapi gontok-gontokan, maka di situ pasti ada niat yang bukan karena Allah. Bila ada ustaz kelahi sama ustaz, ada DKM kelahi dengan DKM, ada ikhwan, sekelompok ikhwan dengan sekelompok ikhwan, ada sekelompok lembaga zakat dengan sekelompok lembaga zakat, kok kelahi? Pasti di situ ada yang bukan karena Allah, nyempil masuk dan memajabalah. Karena kalau kita betul-betul karena Allah, kita akan saling tolong, kita akan saling sayang. Di antara cirinya Hizbullah ada di paragraf setelahnya, yaitu mereka saling bersatu, berkumpul, berpecah belah, bercerainya, maaf, mereka saling berkumpul, saling tolong menolong, dan melarang untuk berpecah belah, melarang untuk bercerai berai dan berselisih. Di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal khumal." Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu membahu. Mereka itu seperti satu tubuh. Bila satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit, dengan tidak bisa tidur atau merasakan demam. Nah. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam Hizbullah. Sekarang ada yang namanya Hizbu Syaitan, Hizbnya setan. Atau paling tidak kita katakan Hizb bukan setan, tapi juga bukan Hizb Allah. Hizbu setan atau Hizbu Syaitan ngumpulnya karena setan, ngumpul karena sesama waria itu ngumpul karena setan. Hizb mereka disebutnya Hizbu Syaitan karena mereka melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama, lalu ngumpul sama-sama. Beda halnya bila mereka melakukannya sendiri, maksiat sendiri, maka ini beda. Misalnya ada seorang wanita berzina, laki-laki berzina, diam-diam sendiri-sendiri. Sedangkan dengan ikatan pelacur atau ngumpul dalam ikatan PSK, maka ini memperkuat diri sendiri. Atau malah kita katakan ini namanya membenarkan perbuatan yang salah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini namanya Hizbu Syaitan. Ada yang bukan Hizbu Syaitan, bukan juga Hizbullah. Misalnya tadi ikatan karena pekerjaan, ikatan karena hobi. Ada ikatan karena hobi, tapi bisa jadi nilainya ibadah bila niatnya demikian. Misalnya ikatan pemanah, karena panah disunnahkan. Lalu ada ikatan memanah Balikpapan. Nah. Ikatan yang pekerjaan yang duniawi atau ikatan karena hobi, maka hukum asalnya boleh selama tidak melanggar koridor syar'i. Adapun bila melanggar syar'i maka tidak boleh. Tadi saya mencontohkan ikatan alumni. Bagaimana kalau ikatan tukang pancing, pemancing? Ikatan pemancing. Maka ini nanti balik lagi, apa sih hukum memancing? Sebagian Ustaz ada yang menegaskan mancing itu buang waktu. Ya, dikarenakan ya sudah, punya waktu panjang untuk dapat yang mungkin hanya 5 menit kalau kita ke pasar beli. Ya, gitu kan. Sebagian lagi ada yang mengatakan hukum asalnya mubah tidak bisa diharamkan. Ya. Tapi nanti intinya tinggal lihat prakteknya di lapangan. Bila kita mancing kemudian nabrak waktu sholat, sudah datang panggilan azan, tapi karena belum dapat dan kalau nanti ditarik nanti sayang, akhirnya sholat tertunda, jam 5 baru sholat asar, maka orang ini masuk dalam masalah dunia tapi melalaikan dia dari akhir. Adapun hizbullah, adapun hizbiyah di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 31-32. Kata Allah, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan, di mana setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri golongan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwa pada dasarnya ngumpul-ngumpul yang bukan karena Allah dan memecah belah golongan kaum muslimin menjadi pecah-pecah, menjadi bergolong-golongan, itu adalah bentuk meniru perbuatannya orang-orang musyrik. Meskipun kita tidak mengatakan mereka musyrik atau kafir, tapi kita katakan mereka menempuh jalannya orang-orang yang sering berbuat kesyirikan. Contoh yang saya bilang tadi, sebagian orang berkumpul membentuk sebuah partai alasannya karena ini Islam, ingin membela Islam, tapi jumlahnya ada beberapa, yang satu dengan yang lainnya bisa jadi kepentingannya berbeda, lalu mereka pun berlawanan. Maka ini termasuk di antara bentuk memecah belah hizbullah. Tadi disebutkan di paragraf paling akhir, kedua terakhir, orang-orang yang memasukkan hizbullah ke dalam hizb mereka, yaitu kelompok-kelompok, pergerakan-pergerakan atau jamaah-jamaah, dibuat sendiri-sendiri dengan ketentuan sendiri, dengan aturan sendiri, dengan anggaran dasar sendiri. Ini sejatinya memecah belah hizbullah. Apa di antara bukti bahwa golongan-golongan atau hizb Islami atau partai-partai Islami seperti itu sejatinya adalah memecah belah? Maka jawabannya adalah mereka punya undang-undang khusus, mereka punya aturan-aturan yang mengikat anggotanya, yang bila anggotanya tidak mentaatinya maka dia bisa jadi dikeluarkan, dan bila ingin masuk ke dalam anggotanya harus mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Makanya ada namanya ADART, ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada namanya formulir keanggotaan, di mana kalau sudah mengisi dan mau mengikutinya maka diberi kartu keanggotaan dan harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Itu ciri-ciri dan itu sebagai bukti juga. Kalau seandainya mereka mau menjadi hizbullah, tentu tidak akan ada undang-undang atau aturan-aturan kecuali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sekali lagi, seandainya mereka betul-betul kumpulnya karena Allah, maka tidak ada aturan-aturan atau undang-undang kecuali karena Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Gak ada undang-undang khusus buatan sendiri yang mengikat keanggotaan, yang meskipun Muslim kalau gak masuk sini berarti dia bukan teman, yang meskipun kafir kalau ngikut di sini dan ikut sini dan mengikuti aturan maka dia teman. Kalau Salafi bagaimana? Itu golongan juga bukan? Sebagian orang berkata, kalian juga bergolong-golongan. Kalian kan namanya kelompok salafi. Maka antum bisa jawab dengan berkata, bila kami ini adalah golongan khusus, maka coba tunjukkan kepada kami siapa ketuanya. Siapa ketua salafi Indonesia? Ustaz Yazid. Coba sebutkan kepada kami, dapatkan dimanapun data internet sekalipun, meskipun data sekunder bukan data primer, carilah, temukan ada namanya ADART Salafi atau cari siapapun yang ikut di kajian salafi, mereka punya kartu keanggotaan salafi. Atau kalau mau ikut kajian salaf, harus isi formulir keanggotaan salafi. Antum ada dikasih formulir? Sedangkan kalau di ormas ada. Nanti mereka berkumpul karena sebuah dasar. Ada aturan-aturan yang mengikat. Maka salafiyah itu bukan sebuah golongan. Salafiyah itu adalah metodologi. Salafiyah bukan sebuah golongan, melainkan sebuah metodologi cara berpikir. Yang kita tidak diikat cara berpikirnya kecuali dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami dengan pemahamannya para salaful ummah. Itu aja. Kalau sekolahnya sekolah salafi bagaimana? Itu berarti golongan dong. Yang bangun misalnya bermanhaj salaf. Yayasan penaungnya bermanhaj salaf. Lalu sekolahnya punya aturan. Maka jawabannya ini aturan kedunian. Yang bukan aturannya, aturan yang mengikat bersifat agama. Coba apa aturan di sekolah? Harus datang jam 7.30. Jam 07.31 Anda sudah terlambat. Pertanyaan, itu duniawi atau agama? Duniawi. Seorang guru harus mencontohkan yang baik dengan cara juga tidak terlambat. Bila guru terlambat atau bolos, maka dipotong tunjangan sekian persen. Itu duniawi atau agama? Guru wajib berpakaian di hari Senin sampai Jumat bajunya ini. Di Senin sampai Kamis bajunya ini, hari Jumat bajunya itu. Anak-anak bajunya hari Senin sampai Rabu ini, Kamis ini, Jumat itu. Duniawi atau agama? Duniawi. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan baca bagian D sebagai penutupnya, tentang celaan dari para ulama untuk orang yang suka bikin golong-golongan, suka berhizab-hizab atau membangun cinta dan bencinya karena mazhab atau karena tokoh tertentu. Saya ringkas. Hizb itu artinya ngumpul karena tujuan dan pandangan yang sama. Ada hizbullah yang ciri-ciri mereka ngumpul karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memusuhi sesuatu karena Allah. Mereka saling tolong-menolong karena Allah, saling menyayangi karena Allah, dan mereka melarang bercerai-berai pada dasarnya. Ada hizb yang kedua, namanya hizb yang bukan hizbullah. Bisa jadi hizb itu adalah hizbu syaitan yang kumpulnya betul-betul karena kemaksiatan bahkan kekafiran. Bisa jadi bukan hizbu syaitan tetapi hizbu dunia atau hizbu siasi karena kepentingan duniawi. Apakah kepentingan karena jabatan ataukah kepentingan karena harta atau kepentingan karena sekolah, suku dan lain-lain. yang golongan ketiga ini dihukumi pada dasarnya adalah mubah, kecuali bila di dalamnya ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira nanti kalau saya baca pertanyaan ini, harusnya tidak usah lagi ada bagaimana dengan ormas an, bagaimana dengan, tinggal antum lihat saja mereka ngumpulnya karena Allah atau ngumpul karena dunia atau ngumpul karena syaitan bahkan. Bagaimana hukumnya ikut himpunan di prodi karena berorganisasi masuk syarat kelulusan? Ini baru saya bilang jangan. Bagaimana hukumnya ikut himpunan di prodi karena berorganisasi syarat kelulusan? Dan pada prakteknya ada beberapa keadaan yang ikhtilat. Saya baru tahu sepanjang hidup baru kali ini saya mengetahui bahwa ada sebuah jurusan syarat lulusnya adalah ikut himpunan. Coba dicek lagi betul atau tidak, atau ini hanya kata kakak angkatan. Karena dulu saya pun waktu di kuliah ada yang bilang begitu, pada dasarnya ternyata tidak demikian. Mereka bilang syarat ikut praktikum harus ikut ospek. Karena dahulu sebagian teman-teman gak ada yang mau ikut ospek karena tahu ospeknya bau-baunya kekerasan ya. Atau nanti kalau ikut ospek, apalagi kalau itu di gunung, nah itu bukan lagi kekerasan, sudah sampai pada taraf pelecehan. Kalau ospeknya di sekitaran kampus mungkin masih terjaga, tapi kalau sudah ospek mandiri ke gunung, kalau di Jogja kita ke Tawangmangu atau ke Kulon Progo, maka ini nanti naga-naganya kekerasan dan pelecehan ya. Saya sebenarnya S1-nya aslinya teknik geologi awalnya, tapi saya cuma satu semester terus keluar. Saya gak ikut kegiatan kuliah lapangan, alhamdulillah. Karena setelah saya keluar, saya dengar dari teman-teman yang ikut, mereka bilang disuruh makan lumpur, disuruh sikat gigi, odolnya adalah lumpur dan yang semacamnya. Nah, ditakut-takuti seperti itu supaya kita ikut, karena harus bayar juga. Dan ada unsur juga balas dendam karena dulu digitukan kakak angkatan sebelumnya. Apalagi yang jadi mahasiswa pecinta alam ya. Karena dulu dia ditendangi, disuruh push up, disuruh. Naik dia jadi kakak angkatan, datang angkatan berikutnya mau ikut juga, dilakukan yang sama ya. Kita dulu sering mendengar ada berita kematian di STPDN, di institut apa itu, untuk jadi PNS, meninggal ini meninggal itu, salah satunya adalah karena perbuatan kakak angkatan. Setahu saya itu bukan syarat kelulusan, dan harusnya sih tidak demikian. Kelulusan itu nilai. Ada berikut himpunan bukan, cek lagi. Bolehkah belajar tahsin kepada guru yang bersanad tapi tidak diketahui manhajnya? Saya belajar dan para pengajarnya dari sana. Apa baiknya saya keluar? Kata para ulama kita, belajar kepada orang yang bukan dari kalangan ahlu sunnah itu dua syaratnya. Syarat yang pertama, ilmu yang diajarkan tidak dimiliki oleh kalangan ahlu sunnah. Syarat yang kedua, di dalam proses pengajaran yang bersangkutan tidak menyebarkan pemikirannya. Saya beri contoh. Dulu di Balikpapan ini ada seorang yang saya kenal karena saya pernah bicara langsung. Dia tertarik, kalau tidaklah bisa dikatakan dia adalah pengikut ISIS. Sebagian ikhwan mereka belajar kepadanya, belajar bahasa Arab. Dan setelah kajian bahasa Arab selesai, dia suka putar-putar video-video yang memperlihatkan kehebatan ISIS dalam peperangan. Maka, satu, apakah tidak ada dari kalangan ahlu sunnah yang memiliki kemampuan bahasa Arab sehingga Anda harus belajar kepada ISIS? Dua, apakah di dalam proses pengajarannya dia menyebarkan atau tidak? Dalam kondisi ini, dua syarat tadi terlanggar semuanya. Yang bersangkutan ngajarin orang tentang ISIS. Yang kedua, dari kalangan ahlu sunnah, bahasa kita bejibun, yang bisa ngajarin antum bahasa Arab. Termasuk di dalamnya belajar tahsin Quran. Apakah di dalam kalangan ahlu sunnah enggak ada yang ngerti Al-Quran sehingga antum harus belajar kepada orang-orang yang tidak bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah? Kedua, apakah di dalamnya ada unsur menyebarkan pemikirannya? Saya punya kelas-kelas tahsin. Guru kami jumlahnya 14 orang, tapi sekarang jadi 13 orang karena yang satu ada uzur. Guru kami 13 orang. Satu di antaranya dulunya adalah pengajar sebelah sana. Ya. Dia sendiri yang berkata bahwa dahulu waktu belajar di sana, manhajnya memang bukan manhaj Ahlussunnah tetapi Ikhwanul Muslimin, dan di dalam proses pengajaran sering terjadi perdebatan karena masalah-masalah manhaj. Termasuk di antaranya hukum membela ahlu bid'ah atau belajar kepada ahlu bid'ah. Misalnya yang berkata bahwa Allah itu tidak bersama di atas arsy tetapi Allah itu ada di mana-mana. Atau masjid tersebut tempat dia belajar digunakan oleh seorang yang membawa pemikiran sesat. Seperti seorang tokoh di Indonesia ini yang berkata bahwa Adam turun di Aceh, Hawa turun di Jeddah, lalu ketemunya di Padang Arafah. Yang berkata bahwa Allah itu tidak ada di atas arsy, tidak di atas langit. Maka jawaban saya untuk penanya ini, saya katakan antum ikut yang jelas-jelas aja. Azan tak? Azan. Saya minta tolong dibelikan makanan sama teman, karena belum bisa ngasih uang di awal, makanannya dibayar pakai uang teman. Bolehkah nanti setelah makanannya diantar, saya berikan kelebihan bayar sebagai tanda terima kasih? Jawabannya boleh, selama bukan dipersyaratkan sedari awal. Jelas itu ya? Boleh, selama tidak ada persyaratan dari awal dari temannya. Apa artinya Al-Quran kering dan Al-Quran basah, Ustaz? Al-Quran basah, Al-Quran kena air. Bila ada Ustaz yang tahu lebih dari itu, maka suruh dia berikan dalil. Nah, gitu aja. Apakah Ustaz, siapakah NYY? NII. Karena saya pernah diajak teman ngaji di situ. Itu aliran sesat. Itu aliran berpemahaman takfiri. Untuk lebih jelas, lebih detail, coba antum baca di bagian-bagian akhir buku ini. Nanti antum akan dapati penjelasannya. Bolehkah bercanda mengatakan kalau yang beri rezeki itu bos, bukan Allah? Gak boleh, itu canda haram. Canda juga pakai koridor. Sebagaimana ngumpul bikin perkumpulan juga pakai koridor. Dimanapun kita gak akan lepas dari agama. Kecuali kalau kita mau agamanya agama beda. Ada sebagian orang bilang, apa sih semua-semua diatur dengan agama. Maka kita jawab, terus kamu mau diatur pakai apa? Kecuali kamu gak usah pakai agama, jadi bilang agamamu Islam. Misal kita bilang bahwa sebelum nikah gak boleh acara mandi-mandi bersama laki dan perempuan. Waktu nikah gak boleh ada injak telur, lempar beras kuning. Dia bilang, tapi ini kan adat suku saya. Ini kan memang orang adat Jawa. Maka kita jawab, ya sudah, agamamu apa? Jawa, selesai. Tapi kalau agamamu Islam, maka kau harus diikat dengan aturan-aturan Islam dimanapun kamu berada. Bolehkah lepas pasang cadar karena alasan bekerja, kuliah dan semisalnya? Kalau kita mengikuti ulama yang mengatakan cadar hukumnya wajib, berarti gak boleh. Kalau kita bilang, kalau kita ikuti ulama yang mengatakan cadar hukumnya sunnah, maka boleh. Tapi sebaiknya jangan. Saya pribadi lebih condong cadar itu sunnah. Maka kalau antum mau lepas pasang karena alasan demikian, saya katakan jangan. Paling tidak, kalaupun harus demikian, antum ganti dengan masker. Jadi waktu kuliah bisa pakai masker. Nah, atau waktu kerja pakai masker. Apa hukumnya punya keahlian desain spanduk, flyer, dan diminta untuk lomba yang ada unsur judinya? Ini pelajaran penting. Insya Allah belum pernah saya ajarkan dimanapun. Duh, tapi waktunya belum cukup. Gak cukup. Ini minggu depan aja. Insya Allah yang mana tadi? Ini pembacanya simpan. Nanti minggu depan tanyain lagi. Ada satu kaidah yang saya belum pernah ajarkan dimanapun. Kalau saya omongkan baru kali ini. Nah, tapi nanti insya Allah di minggu depan saja. Bolehkah ikut program beasiswa lembaga yang katanya Ikhwanul Muslimin? Bila memang demikian, maka hukum asalnya boleh, tetapi dengan syarat antum tidak boleh terikat dengan kegiatan mereka. Bila antum dikasih beasiswa dengan syarat ikut keanggotaan, ikut kegiatannya, ikut nyoblos partainya, ikut, maka ini beasiswa yang punya ikatan dan itu harusnya tidak diambil. Antum ajukan saja di BPSDM Pemkot. Insya Allah antum tidak akan diikat apapun oleh Pemkot. Apakah boleh mengajar tahsin karena sudah memiliki ilmunya tapi belum bisa bahasa Arab? Insya Allah boleh, selama ilmu antum dalam tahsin Al-Quran memang mumpuni. Tidak dipersyaratkan harus bisa bahasa Arab. Tapi nanti waktu ngajar jangan nyerempet-nyerempet bahasa Arab. Ya, takutnya nanti antum kelebihan ditanya, lalu antum jawab dengan kaidah bahasa Arab seolah-olah antum bisa. Maka jaga selama dalam koridor tahsin sama sana. Saya melihat seorang yang berilmu khalwat dengan wanita bukan mahram. Masihkah boleh diambil ilmunya? Mungkin maksudnya antum ustaz, dan antum lihat ustaz tersebut khalwat dengan perempuan bukan mahram. Apakah ditinggalkan saja, tidak usah diambil ilmunya? Jawabannya, antum tanya dulu. Karena bisa jadi sebenarnya itu mahramnya, tapi antum tidak tahu. Antum kira itu dia jalan sama akhwat, bukan mahramnya. Padahal ternyata diam-diam itu adalah istri keduanya. Antum yang gak tahu. Akhirnya antum membangun suzon pada diri antum sendiri. Kalau saya di posisi antum, maka saya akan bertanya bila saya mau kepo. Tapi saya gak suka ngurusin orang sih. Tapi kalau antum mau, maka antum bisa tanya WA dia, ustaz, saya kemarin lihat antum berduaan dengan seorang akhwat di rumah makan anu. Itu siapanya antum, ustaz? Kalau ternyata memang bukan mahramnya, antum bisa tanya, kenapa kok bukan mahram antum tapi antum berduaan, ustaz? Kalau dia membela dirinya, tinggalkan dia. Kalau dia bilang, iya afwan, saya salah kemarin, khilaf, gak sengaja. Padahal maksudnya itu, saya kira dia ditemani suaminya, pas datang ternyata sendiri, jadilah kami berkhulwat secara tidak sengaja. Nah, ini beda ceritanya. Ya, bisa jadi gak sengaja, bisa jadi sengaja. Tapi kalau dia membela perbuatannya yang salah itu, oh ya itu memang bukan mahram saya. Kenapa sih antum mau tahu aja? Ya, karena saya belajar sama antum. Enggak, itu enggak apa-apa, karena guru itu pada dasarnya enggak ada nafsu. Wah, ini bela-bela. Tinggalin ustaz kayak gitu. Terakhir, bagus mana nikah sama janda atau sama perawan? Enggak apa-apa, ini pertanyaan sah-sah aja, kan enggak haram ya. Jabir bin Abdullah pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya kamu mau nikah? Jabir bilang, iya saya mau nikah, janda atau perawan? Janda. Kenapa dengan janda? Padahal kalau dengan perawan engkau bisa bermain-main dengannya. Tahu kan maksudnya? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya adik-adik yang banyak. Bila saya menikahnya dengan perawan, maka saya hanya akan menambah beban dengan bertambah adik baru. Tapi kalau saya menikah dengan janda, maka ada yang bisa membantu saya mengurusi adik-adik saya. Maka Nabi biarkan. Kesimpulannya, nikah janda atau perawan, jawabannya hukum asalnya yang sunnah, yang baik adalah perawan. Tapi bila memang antum punya kebutuhan untuk menikah dengan janda, silakan. Nah, yang tahu janda atau perawan antum sendiri. Nah, siapa tahu antum sudah cari sana sini enggak ada yang mau gitu kan. Akhirnya ada yang janda, ya udahlah enggak apa-apa daripada enggak nikah-nikah. Pada dasarnya enggak masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.